telah melakukan pemberontakan-pemberontakan ketika Indonesia masih dalam kungkungan penjajah Hindia Belanda. Kita bisa lihat dari pemberontakan yang terjadi di Sumatera Barat dengan mengerahkan massa untuk menyerang apa yang mereka sebut sebagai kaum borjuis. Komunisme selalu mengistilahkan yang di Indonesia, musuh mereka adalah kaum borjuis. Artinya kaum borjuis adalah para tuan tanah, orang-orang kaya, atau kaum kapitalis, para pemilik modal, orang-orang yang memiliki pabrik, orang-orang yang memiliki usaha-usaha, yang mereka tentunya pabrik ataupun tempat usaha tersebut merekrut para karyawan, kaum buruh. Nah, para pemilik usaha ini oleh kalangan PKI atau oleh kalangan komunis disebut kaum kapitalis. Jadi dua musuh besar kaum komunis, Marxis, Leninis, yaitu kaum borjuis dan kapitalis. Kemudian dikatakan sebagai Marxis orang yang memiliki pemahaman yang diajarkan oleh Karl Marx. Dikatakan Leninis atau Leninisme. Leninisme itu artinya faham yang diajarkan oleh Lenin. Lenin adalah orang yang pertama di negara Uni Soviet yang menggerakkan komunisme. Dikatakan sebagai Maoisme atau Maois, karena penggerak gerakan komunis Mao Zedong yang digerakkan di negara Republik Rakyat Cina. Jadi pemahamannya sama, Marxisme, Leninisme, kemudian Maoisme itu adalah komunisme. Jadi yang tiga itu, yaitu Leninisme, Marxisme, kemudian Maoisme, itu disandarkan kepada penggeraknya atau kepada orang yang mengajarkan faham tersebut. Komunisme itu ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh ketiga nama tersebut, yaitu Karl Marx, kemudian Lenin, kemudian Mao Zedong. Di Indonesia, komunisme bisa dari arah Uni Soviet, sebagaimana kader-kader mereka seperti Musso atau yang lainnya. Bisa juga berasal dari RRC atau RRT, Republik Rakyat Cina, Tiongkok. Karena sesungguhnya komunisme memiliki apa yang mereka sebut pada zaman dulu dengan Kominter. Kominter itu adalah komunisme internasional. Mereka memiliki persatuan dan kesatuan. Istilah-istilah ini perlu kita kenal supaya ketika penyebutan-penyebutan berikutnya di dalam kajian ini kita tidak menjadi bertanya-tanya lagi atau bingung. Ini sebetulnya pelajaran mahasiswa di Fakultas Sosial Politik. Iya. Jadi kita sekarang ada di pondok pesantren. Jadi kalau para santri ataupun yang lain agak bingung, ya memang ini bukan makanan kita. Iya. Ini bukan makanan kita. Tetapi kita perlu tahu. Kita perlu mengetahui. Kalau pemahaman mereka yang kufur ini berbahaya bagi umat. Bagaimanapun juga kita ini hidup di tengah umat, di tengah kaum muslimin. Kita yang berada di pondok pesantren, kita yang lebih banyak bertafaqquh fiddin dibandingkan dengan masyarakat kaum muslimin yang lainnya. Sehingga kita perlu mengetahui ini, walaupun mungkin sekedar selintas saja, sedikit saja. Tetapi begitu kita menemui hal ini di tengah masyarakat, kita sudah bisa memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ditanya di masyarakat, wah itu ada palu arit. Apa itu palu arit? Orang palu bawa arit. Itu beda, orang palu bawa arit itu sudah beda. Orang palu, Jawa Tengah. Sulawesi Tengah, palu. Jangan sampai kita tidak paham. Dan generasi muda sekarang yang lahir mulai tahun 1990-an yang dia tidak mempelajari sejarah perkembangan di Indonesia. Sampai dia tidak mengetahui kalau palu arit itu adalah simbol partai komunis di Indonesia. Sebetulnya bukan hanya simbol partai komunis di Indonesia saja palu arit itu. Tapi sudah menjadi simbol pemahaman komunis di seluruh dunia. Kenapa? Karena palu arit itu awal kemunculannya ketika terjadi revolusi Bolshevik pada tahun 1917 di negara Uni Soviet. Ketika kekaisaran Tsar digulingkan atau memberikan mandat kepada seorang tokoh yang kemudian dijadikan Perdana Menteri, yang kemudian Perdana Menteri ini digulingkan oleh Lenin. Lenin menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan nasionalis di Uni Soviet, menggulingkan dengan cara menggerakkan massa. Yang massa ini terdiri dari kaum buruh, para pekerja, dan para petani. Kaum buruh, para pekerja disimbolkan dengan palu. Kaum petani disimbolkan dengan arit. Jadilah palu arit. Sehingga palu arit ini simbol persatuan kaum buruh dan petani untuk menggulingkan kekuasaan di Uni Soviet yang disebut dengan Revolusi Bolshevik 1917 atau disebut juga Revolusi Oktober 1917 yang kemudian memunculkan nama Lenin. Inilah awal Uni Soviet menjadi negara komunis sampai sekarang. Lenin kemudian mati, digantikan oleh Stalin. Stalin ini pun, Josef Stalin ini pun, orang komunis sebagai pelanjut dari pemahaman, melanjutkan pemahaman komunis yang sudah diajarkan oleh Lenin. Dan Josef Stalin ini sebagai penguasa komunis di Uni Soviet itu adalah penguasa yang paling kejam. Dan tidak ada sejarahnya penguasa komunis itu memiliki sikap rahmah kepada rakyatnya. Tidak ada. Sejarah di mana silakan buka. Ketika pemerintahan komunis berkuasa, maka rakyat akan banyak menjadi korban. Di Kamboja, Pol Pot, komunis, jutaan rakyatnya dibunuh, dibantai. Demikian juga di RRC. Kemudian juga di Korea Selatan, Korea Utara, yang sampai sekarang masih sebagai negara komunis. Dan demikian juga di Soviet, terutama pada masa kekuasaan Joseph Stalin. Puluhan juta rakyat Soviet mati dalam keadaan dibantai, dalam keadaan mati menjalani kerja paksa, dibuang ke Siberia. Jadi mati dalam keadaan kelaparan. Dan dalam sejarah kekuasaan Stalin, kelaparan rakyatnya sampai rakyatnya makan daging manusia. Jadi di bawah kekuasaan Stalin, komunis ini di Soviet, dengan atas nama negara, seluruh harta, seluruh tanah yang dimiliki oleh petani dirampas atas nama negara. Jadi petani tidak memiliki tanah. Kemudian seluruh peralatan produksi. Kalau peralatan produksi berarti seperti traktor atau alat-alat yang lainnya, itu dirampas juga atas nama negara. Sehingga tidak ada traktor itu milik pribadi, tidak ada. Semuanya dikuasai atas nama negara. Sampai kepada hasil panen petani itu pun dirampas atas nama negara. Sehingga pada zaman Joseph Stalin di Uni Soviet, kelaparan merata. Para petani yang hasil panennya disembunyikan di rumah-rumah mereka pun melalui tentara merah, tentaranya Stalin, itu diperiksa. Apabila ditemukan persembunyian tempat pangan, maka diambil paksa. Sampai akhirnya para petani itu pun kelaparan, dan sampai puncaknya memakan daging manusia. Anak-anak kecil diculik, kemudian dimakan. Itu kekuasaan komunis. Namanya komunis berasal dari komunal. Diberi akhiran isme yang menunjukkan paham. Komunal artinya massa, masyarakat. Bahwasannya segala sesuatu yang ada ini harus dikuasai, tidak boleh individu, tidak boleh orang per orang, tapi harus dikuasai secara komunal, bersama. Siapa yang menentukan bersamanya? Negara. Sehingga kalau ada petani punya tanah, tanahnya dirampas atas nama negara. Karena individu, perorangan tidak boleh memiliki sesuatu. Istilahnya sama rata, sama rasa. Itu komunis. Ini latar belakang bagaimana pemahaman yang demikian ini, yang merupakan ajaran komunis, sehingga justru menjadikan rakyat sengsara. Dan tidak ada di dalam sistem komunis kemudian rakyat itu makmur, rakyat itu sejahtera, itu tidak ada. Silakan buka buku sejarah manapun, buka pemerintahan komunis manapun, tidak ada di sana yang menyebutkan rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera. Tidak ada. Ini perlu kita pahami. Dan Islam tentu sangat menentang pemahaman yang demikian. Karena Islam tidak mengajarkan bahwasannya individu itu tidak boleh memiliki harta kekayaan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang yang kaya pun ada. Ini menunjukkan bahwasannya Islam menentang pemahaman komunisme. Syekh Utsman bin Affan termasuk orang kaya, termasuk dari kalangan aghnia, dari kalangan para sahabat. Bagaimana peperangan Tabuk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebahagian dari peralatan, perlengkapan perang yang dibawa oleh kaum muslimin pada waktu itu adalah merupakan infak nafkah dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pangkan dikurskan uang sekarang jumlahnya ratusan miliar untuk membiayai peperangan Tabuk. Ini menunjukkan bahwasannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang kaya raya. Dan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kemudian dilarang. Berbeda dengan komunis, tidak boleh ada orang kaya. Tidak boleh ada kapitalis. Tidak boleh ada borjuis. Ini menunjukkan, dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang bifadlillah, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala diberi kekayaan yang lebih. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk orang yang berhasil dalam usahanya, kaya raya. Bahkan sampai ada hadis yang mengungkapkan orang-orang al-fuqara, orang-orang fakir mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cemburu melihat orang-orang kaya bisa beribadah seperti mereka, sementara mereka orang-orang fuqara tidak bisa beramal soleh seperti orang-orang yang kaya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari orang-orang fuqara tersebut, bacalah tahmid, bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah takbir, kan begitu. 33 kali. Ternyata orang-orang kayanya pun mengetahui pula, akhirnya mengamalkan yang itu. Mengadu lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang fuqara ini, ya Rasulullah, kami mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh engkau. Tapi sekarang orang-orang kaya pun mengamalkan pula seperti kami. Wah, ini perlombaan fastabiqul khairat. Al-fuqara, orang-orang fakir ini merasa tersaingi lagi oleh orang-orang kaya. Orang kaya selain bisa berzikir, tapi bisa juga dengan hartanya dia beramal soleh, kan begitu. Nah, orang fuqara tidak bisa, dia tidak memiliki harta. Persaingan di sini dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sampai kemudian mengadu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka dari kalangan aghnia mengamalkan apa yang sekarang kami amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Memang sudah sulit. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tetapi kaum aghnia yang ada di dalam Islam tentu tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Di dalam syariat kita pun para aghnia ini dituntut dari mulai yang wajib sampai yang sunnah untuk menyalurkan hartanya. Yang wajib, wajib dikenai zakat sebagai kewajiban mereka yang memiliki harta. Dari zakat itu kemudian disalurkan kepada al-fuqara wal-masakin. Kemudian juga dimotivasi orang-orang kaya untuk berinfak. Infak itu pun disalurkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk membantu fakir miskin. Didorong untuk bersedekah. Didorong untuk menghibahkan hartanya dan seterusnya. Yang semuanya itu penyalurannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya adalah untuk membantu kaum fakir miskin. Sehingga dengan demikian Islam tidak kemudian sebagaimana kaum komunis yang anti kepada orang-orang kaya, yang anti kepada orang-orang yang memang diberi fadilah keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan mendasar antara syariat Islam dengan komunis. Maka tidak akan bertemu pemahaman komunisme yang kufur dengan syariat Islam. Maka di dalam sejarah ketika di Indonesia ada lembaga komunisme berdasar komunisme yang disebut dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, maka orang-orang PKI sangat besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Target pembunuhan, pembantaian yang dicanangkan oleh Partai Komunis Indonesia, target utama diantaranya adalah para kiai, alim ulama, orang-orang yang Islamnya kental, yang Islamnya kuat begitu. Itu yang menjadi target untuk dibantai oleh orang-orang PKI. Itu dalam sejarah. Pemberontakan Madiun juga demikian. Pada September 1948, orang-orang Muso membunuhi para kiai, orang-orang yang dianggap melawan garis perjuangan komunisme, yang sampai sekarang pembantaian itu dikenal di kalangan masyarakat Madiun, terjadi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sampai sekarang ada 17 korban diantaranya dimasukkan ke dalam lubang. 17 korban itu ada polisi, ada tentara, ada kiai, ada anggota DPRD, ada guru, ada pegawai dinas kesehatan, macam-macam. Itu pembantaian Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musa. Jadi sejarah pemberontakan komunis di Indonesia terjadi sebelum Indonesia merdeka. Pemberontakan Banten yang dilakukan oleh kaum Marxis, sehingga sebagian dari mereka dibuang ke Papua, yang sekarang masuk dalam Kabupaten Boven Digul, Tanah Merah. Sampai sekarang masih ada penjaranya. Penjaranya itu masih ada. Dijadikan sebagai cagar budaya. Ini adalah bukti bahwasannya itu terjadi tahun 1927, pemberontakan Banten yang dilakukan oleh orang-orang Marxis, pemahaman Marxis. Nah, jadi memang sudah tabiat orang komunis. Tabiat orang komunis yang selalu membuat kacau. Kenapa? Di mana di situ ada komunis, di situ ada kekacauan. Karena orang komunis selalu diajari apa yang mereka sebut dengan pertentangan kelas. Yang dikatakan kelas di sini bukan kelas seperti orang belajar, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukan. Kelas di sini adalah kelas masyarakat. Strata masyarakat. Yang dimaksud kelas hanya ada dua. Bagi kalangan komunis. Ada kelas proletar. Kelas proletar ini kelas rakyat jelata. Siapa proletar ini? Proletar ini kaum buruh tani. Kaum buruh pabrik. Para pedagang kaki lima. Kemudian para nelayan. Para petani miskin. Itu yang disebut dengan proletar. Lawannya borjuis atau kapitalis. Borjuis adalah tuan tanah. Para pemilik tanah. Kapitalis adalah para pemilik modal. Nah, di mana ada kaum proletar, di situ komunisme biasanya bisa tumbuh subur. Ya. Kalau kita mempelajari revolusi yang terjadi di Soviet, revolusi Bolshevik, tumbuhnya komunisme adalah di tengah masyarakat yang disebut proletar itu, rakyat jelata. Demikian juga tumbuhnya komunisme di Indonesia yang awalnya dari seorang Senevlit, Jung Senevlit, orang Belanda. Jung Senevlit ini anggota Partai Buruh, berpaham komunisme di Belanda. Dulu dia bekas anggota DPR lah kalau di sini, legislatif. Pindah ke Indonesia, dia sebagai penulis, jurnalis, wartawan, bekerja di penerbitan. Tetapi dia menyebarkan pemahaman komunisme, pemahaman Marxisme. Awalnya dia di Surabaya, kemudian pindah ke Semarang. Di Semarang inilah bibit-bibit komunisme itu tumbuh. Ketika Jung Senevlit menemukan bahwasanya di Semarang ada perhimpunan para pekerja kereta api di Semarang. Melalui organisasi perhimpunan pekerja kereta api ini, karyawan kereta api, buruh kereta api, Jung Senevlit memasukkan pemahaman-pemahaman Marxisme. Dan di antara murid-murid Senevlit, yaitu orang bernama Marco Kartodikromo. Siapa Marco Kartodikromo? Marco Kartodikromo ini adalah pamannya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Orang Tasikmalaya dan Garut enggak aneh nama Kartosuwiryo. Kartosuwiryo tadinya kuliah di Fakultas Kedokteran, dikeluarkan karena memiliki buku-buku komunisme, Marxisme yang diberi oleh pamannya ini. Ya. Sampai akhirnya Kartosuwiryo masuk ke Syarikat Islam, belajar Islam di situ, belajar Islam tapi lewat buku-buku berbahasa Belanda. Jadi warna Islamnya kan beda. Nah, jadi bukan kitab-kitab, tapi buku-buku berbahasa Belanda. Nah, dari sini penyebaran. Dan pamannya Kartosuwiryo ini akhirnya ditangkap. Waktu itu belum merdeka Indonesia. Jadi masih Hindia Belanda. Ditangkap, dibuang ke Digul, Tanah Merah. Kuburan-kuburan mereka yang kaum Marxis ini masih ada di sana. Jadi di sana di tugunya itu tertulis dari Banten, dari Jawa, dari ini ada. Ini semua pembuangan pemerintah Belanda karena gerakan pemberontakan orang-orang komunis. Jadi sebelum Indonesia merdeka, tempat pembuangannya sudah ada. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 65, pembuangannya di mana? Pulau Buru. Jadi kita melihat di sini bahwasannya ketika negara, sebuah negara itu masih ada orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai proletar, ini menjadi sasaran empuk kaum komunis. Dan kita tahu di negara kita, kaum muslimin kebanyakannya seperti itu. Dalam keadaan iman mereka lemah. Iman mereka lemah. Sebagian dari kaum muslimin kita tidak menutup mata. Kalau diiming-imingi dengan materi, apa? Sudah tertarik, kan begitu. Bahkan pindah agama. Iya. Kita tidak menutup mata itu. Komunisme masuk melalui celah-celah kaum apa yang mereka sebut sebagai kaum proletar ini. Sehingga apa? Sehingga pergerakan komunis senantiasa. Senantiasa yang bergerak dalam bentuk massa itu adalah orang-orang miskin. Buruh tani, karyawan pabrik. Ya. Kita lihat saja kemarin. Waktu hari May Day. May Day apa May Day? 1 Mei. Iya, 1 Mei kemarin. Para buruh kan demo di Jakarta. Itu saja sudah ditunggangi oleh orang-orang berhaluan kiri, komunis. Ingat, kiri ini juga untuk kata ganti, untuk apa istilah bagi komunisme. Jadi golongan kiri, golongan komunisme. Kalau di Indonesia, kalau dalam Al-Quran lain lagi istilahnya. Ada ashabul yamin, ashabul simal, kan begitu. Ini berbeda. Jadi mereka menunggangi. Yang demo memakai kaos merah. Ada orang yang pakai kaos merah tapi ada palu aritnya di foto. Seakan-akan masa semuanya ini adalah orang-orang komunis. Padahal cuma satu aja yang pakai kaos palu arit itu. Itu pun masih malu-malu kucing. Karena apa? Karena dia tidak terang-terangan. Dia masih pakai baju. Nah, begitu mau difoto, baru dibuka. Kan begitu. Ini aktivis yang ke kiri-kirian. Belum lagi kalau kita melihat perkembangan komunisme sekarang ini di Indonesia, yang sekarang terus semakin menunjukkan keberaniannya, karena mereka sekarang sudah bisa memasuki lembaga-lembaga penting di tingkat pusat. Sekarang sudah ada yang terang-terangan ingin mendirikan Partai Komunis Indonesia, anggota DPR pusat. Anggota DPR. Anaknya tokoh PKI. Bahkan menulis sebuah buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Nulis dan disebarkan bukunya. Dijual di toko buku. Ini anggota DPR. Dan orang-orang PRD dulu yang ke kiri-kirian. Sekarang sudah jadi anggota DPR. Jadi sekarang generasi kedua daripada orang-orang komunis ini sudah masuk ke lembaga-lembaga pemerintah. Mereka sudah berani menunjukkan simbol palu arit, simbol komunis, kaos. Di Batam tertangkap satu, di Sulawesi Selatan tertangkap satu, di Jombang tertangkap satu, di Jakarta kemarin ada yang pakai. Artis pakai juga kaos, kemudian simbolnya palu arit. Di Ternate kemarin ditangkap, meskipun masih malu-malu, ya, pakai kaos tulisannya PKI, tapi PKI apa? Pecinta Kopi Indonesia. Ya cuman di atas cangkirnya apa? Di atas kopinya yang ada di cangkir itu apa? Ada palu dan ada aritnya. Kalau kita kan ngaduk kopi pakai sendok dan garpu atau ini pakai arit dan palu, palu arit. Ditangkap di Ternate. Jadi fenomena PKI ini mau bangkit sudah terlihat di mana-mana. Ini belum yang pertunjukan film. Tadinya mau dipertunjukkan di Taman Ismail Marzuki. Film yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Pulau Buru itu tempat pembuangannya orang PKI kan? Dikatakannya sebagai Tanah Air Beta. Beta itu saya, bahasa Ambon. Karena Pulau Buru termasuk provinsi Maluku kan gitu, Maluku Tengah. Terus ketika ada masa Islam yang memprotes, pindah. Pertunjukan filmnya akhirnya di Komnas HAM. Komnas HAM ini pun pendukung utama dari para aktivis komunis. Sampai orang-orang komunis mengadakan pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda. Jadi orang-orang tua yang komunis-komunis ini dibawa ke sana untuk menjadi saksi. Dalam rangka apa? Menuntut keadilan. Menuntut kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib kaum komunis yang dulu dibantai katanya. Diputarbalikkan sekarang. Komunis yang dibantai. Bukannya komunis yang membantai kaum muslimin. Sekarang dibalik oleh mereka. Di pengadilan rakyat di Den Haag, Belanda. Mereka tidak malu. Mereka mempermalukan negaranya di hadapan orang-orang kafir. Itu yang terkait dengan komunisme. Artinya, saya ungkapkan ini sebagai bentuk memang ada upaya-upaya untuk membangkitkan paham komunisme. Memang ada untuk menyebarkan, mengajarkan, menanamkan kepada sebahagian rakyat Indonesia. Pemahaman-pemahaman komunisme memang ada. Dan ada penggeraknya. Para penggeraknya ada. Dan para penggeraknya diantaranya adalah yang sekarang menjadi anggota DPR di pusat sana. Ini yang kita harus waspadai. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwasannya gerakan PKI ini itu sedang dibangkitkan. Maka kalau kita melihat fenomena yang berkembang sekarang, apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis sekarang, itu harus kita tangkal. Bagaimana cara menangkalnya? Dakwah kita harus digencarkan lagi. Harus digencarkan lagi. Bagaimana caranya? di antara upaya yang kita lakukan dari kalangan salafiyin, dan ini sudah menjadi keputusan asatidzah, menyebarkan tulisan yang terkait dengan komunisme. Ini sekarang mau dicetak besar-besaran yang nanti dibagikan secara gratis, cuma-cuma, tidak diperjualbelikan. Dulu naskah ada dulu materi di Asyariah komunisme. Nah, sekarang mau dicetak khusus komunisme. Ya mungkin hanya manhaj, kajian utama, terus akidah atau apa yang satu binder. Jadi edisi khusus komunisme. Nah itu nanti tugasnya, tugas kita di daerah menyebarkan majalah Asyariah edisi khusus itu. Ini tugas kita. Jadi jangan kemudian kita berpangku tangan. Oh, kita kan gak merasakan. Gak merasakan apa? Di Tasikmalaya kemarin, ketika sebuah partai besar ulang tahun. Ayo, tahu gak? Nah, gak awas matanya. Spanduknya tertulis 45 tahun. Angka 4 ada aritnya. Angka 4 tuh gini, kayak bentuk arit. 46, palunya. Gak sadar? Tasikmalaya ada. Tuh, terusnya Pak Jainuddin bilang. Ini bentuk penyusupan. Memang tipu dayanya, makarnya orang PKI kan menyusup. Melakukan clandestine. Dari dulu sudah. Mereka menyusup di kepolisian, di angkatan darat, dan seterusnya. Mereka ada. Dan itu yang dilakukan. Jadi, ini kewaspadaan yang harus kita tingkatkan. Karena apa? Kita yakini bahwasannya komunisme adalah ajaran kufur, itu jelas. Ya. Kufurnya dari sisi mana? Di antaranya dari sisi pemahaman materialisme. Dialektika materialisme. Ini yang diajarkan oleh Karl Marx. Ya. Saya tidak memerinci apa itu dialektika materialisme. Sudah. Nanti masuk ke filsafat masalah. Intinya bahwasannya segala sesuatu harus diukur dari materi. Jadi kalau segala sesuatu harus diukur dengan materi, berarti harus mengingkari malaikat. Ya kan? Harus mengkufuri surga neraka. Harus mengkufuri takdir. Bahkan mengkufuri, ingkar adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ukurannya materi. Sehingga agama dianggap sebagai candu. Sebagai hasil karya khayalan. Kenapa khayal? Gak ada wujudnya. Kenapa tidak ada wujudnya? Tidak bermateri. Itu intinya pemahaman komunis. Marxis. Dari sinilah jelas gak akan beriman kepada Allah. Jelas tidak akan beriman kepada para malaikat. Jelas tidak akan beriman kepada surga, neraka. Tidak akan beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Kufur. Maka orang-orang komunis menentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wujud daripada bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-imanu biwujudillah azza wa jal. Jadi kalau orang menyatakan beriman kepada Allah, salah satu butir bukti dia iman kepada Allah, yaitu beriman kepada wujud Allah. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang komunis tidak beriman. Kafir sudah. Maka ini ajaran kufur. Dan fatwa para masyayikh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, juga mengkafirkan Marxis, Leninisme, dan yang sejenisnya. Ini, dan para ulama lainnya mengkafirkan pemahaman komunisme. Sehingga tidak akan mungkin bersanding dengan kaum muslimin. Tidak akan mungkin hidup berdampingan dengan kaum muslim. Oleh karena itu, tugas kita di dalam upaya untuk mempersempit ruang gerak gerakan baru dari kaum komunis ini, generasi-generasi baru dari kalangan kaum komunis ini, yaitu dengan upaya untuk menyebarkan nanti, kalau sudah selesai dicetak, ini kan cetak ulang, proses cetak ulang. Segera sampai di Tasikmalaya, segera distribusikan. Siapa saja? Dari mulai Pak Bupatinya, dari mulai sampai ke bawah. Pak Bupati, RT sampai ke bawah. Sampai Pak Bupati, sampai RT. Sampai yang terbawah. Data semua. Kodim, dari mulai Pak Dandim sampai kepada Pak Koramil dan Babinsanya. Bagi. Pihak kepolisian dari mulai Pak Kapolres sampai yang terbawah di tingkat polsek. Bagi. Tentunya tidak semua per orang dibagi. Wah, bisa banyak sekali majalahnya. Tapi hanya orang-orang tertentu, pengambil-pengambil kebijakan di daerah. Itu yang kita bagi. Nanti di Ciamis juga begitu. Di Banjar juga begitu. Ini kita sedang upaya untuk membantu bangsa ini agar tidak diwarnai lagi oleh komunisme. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar dari kalangan as-salafiyin. Ini penting tugas ini. Jadi dengan kita mengantarkan misalnya hanya ke Pak Kapolsek. Ini siapa nih bagiannya? Oh, di kecamatan. Oh, kecamatan mana? Sana misalnya, Tasik Kota atau Tasik mana? Siapa? Ini bagikan. Dengan kita membagikan itu, setidaknya kita sudah ikut andil dalam upaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini terus-menerus ini imperialis antek-antek asing yang sudah ditanam di Indonesia ini, terus ini bergerak. Dan bos-bos imperialisnya yang ada di luar negeri, ini terus menekan waliul amr kita. Bongkar kuburan di sana, kuburan massal pembantaian PKI. Kalau tidak dibongkar nanti tekanan internasional. Ini dalam keadaan negara terancam bangkitnya kembali komunisme. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Karena dulu apa? Dulu di Indonesia tidak ada komunisme, marxisme. Tapi dengan hadirnya seorang Yong Sneplit, Indonesia jadi memiliki paham komunisme. Satu orang tadinya di Indonesia. Hanya orang bule namanya Sneplit itu saja. Tapi kemudian bisa menyebar. Melahirkan anak cucunya, Muso, Aiditnya. Generasi terakhirnya Sudisman yang mau mendirikan lagi PKI tapi keburu ditangkap. Dan seterusnya. Kisah bagaimana PKI, ya bapak-bapak yang sepuh ini insyaallah sudah tahu. Mungkin dulu kan masih muda-muda ya. Dulu Pak Janudin mungkin masih muda ya dulu. Bisa bercerita. Kalau saya masih muda sekali, baru lahir. Tapi dengan mempelajari berbagai literatur yang ada, kenyataannya seperti itu. Komunisme dimanapun juga tidak akan memberikan kemakmuran. Komunisme tidak akan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Tidak akan. Komunisme tidak akan memberikan kesejahteraan. Tidak akan. Yang sejahtera, yang makmur hanya elit politik komunisnya saja. Seperti Rusia, Soviet, yang ya, yang makmur ya Stalinnya saja. Dan beberapa gelintir orang. Dan orang komunis tidak segan untuk membunuh temannya sendiri. Stalin dibunuh. Begitu ada temannya, anggota politbiro, PKI, wah sudah mulai disenangi oleh para pendukungnya, bunuh. Pasukan rahasianya, bunuh. Setelah dibunuh, buat acara penghormatan terakhir besar-besaran. Stalinnya hadir, pembunuhnya hadir. Jadi antara pembunuh dan yang dibunuh, hadir di situ. Upacara kebesaran. Begitu. Tidak ada rasa kemanusiaan. Jadi pantas kalau orang-orang PKI dulu membantai para kiai, membantai kaum muslimin. Ya, itu masuk akal. Dan itu fakta sejarah. Sehingga kita pantas mengatakan PKI itu organisasi teroris. Ya tidak? Yakin kan? Yakin, harus yakin. Coba ketika peristiwa Januari 2016 di Jalan Tamrin. Berapa orang yang melakukan aksi pembunuhan? 5 orang. Ada Polantas tembak dari depan sama pistol. Iya gak? Cer, mati, tergeletak di aspal Jalan Tamrin. Ada lagi tembak. Berapa korbannya? Ada berapa korbannya? Sedikit lah ya. Terus kita menyebut apa itu? Aksi apa itu? Teroris. Iya tidak? Nah, sekarang bukan 5 orang yang datang ke rumah seorang jenderal pakai pakaian tentara dengan senjata Thompson. Ya. Jenderal, panggil presiden. Ya, sebentar. Saya ganti pakaian. Tidak perlu, jenderal. Balik badan, tatatatatat. Teroris bukan? Ini lebih, kalau di Jalan Tamrin cuma pakai pistol, dor. Ini, perat. Lebih dari teroris. Jadi kalau yang di Tamrin kita kan teroris, yang dilakukan PKI, mubahnya teroris. Lebih sadis lagi. Jadi kita katakan memang PKI itu organisasi teroris. Itu kalau di Tamrin mungkin berapa orang tembak. Ini dalam fajar buta berapa orang yang dibunuh. Sampai si kecil putranya Pak Nasution itu kan, Ade Irma, dibunuh juga. Ini yang tahun 65. Yang sebelum tahun 65. Lebih banyak lagi. Pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan Partai Komunis Indonesia. Lebih banyak lagi. Maka, kalau kita katakan bahwasannya PKI itu adalah teroris, sangat tepat. Dan memang demikian yang diajarkan oleh komunisme. Selalu pertentangan kelas. Ketika pada zaman Soekarno ada undang-undang land reform, ya, tanah harus di ini. Itu orang komunis semangat sekali. dan rohem itu. Itu semangat sekali. Supaya tanah itu dipetak-petak, dibagi-bagi. Didistribusikan. Istilahnya sekarang, redistribusi tanah. Bahasanya diganti. Redistribusi tanah kepada orang-orang. Dibagikan ke orang-orang miskin. Ya bagus. Tapi ketika di situ ada Budiman Sujatmiko, ya ini kita bertanya. Di Sukabumi. Sukabumi itu dekat Cianjur. Cianjur itu dekat Tasikmalaya. Sudah dekat. Jadi, ya, sudah seperti itu keadaan. Para penyusup itu melalui mereka ada di dalam, mereka melakukan gerakan-gerakan ide-ide PKI-nya itu ditelurkan. Sehingga kita melihat bahwasanya gerakan ini adalah gerakan yang berbahaya. Bagi akidah kaum muslimin itu sendiri sangat berbahaya. Karena akan menjadikan waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadikan seorang muslim menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus membendung gerakan ini. Apa upayanya? Di antaranya nanti menyebarkan majalah ke berbagai kalangan. Itu tugas kita dalam upaya wujud aksi. Tidak hanya ceramah saja, tapi aksi kita. Aksi kita. Dalam wujud yang nyata. Memerangi komunisme. Tidak semata dalam tingkatan simposium. Tidak semata dalam tingkatan ceramah. Tapi kita wujud nyata menyebarkan, mencerahkan masyarakat agar matanya terbuka bahwasanya di kanan kiri depan belakang sudah mulai ada bibit-bibit tumbuhnya komunisme. Itu yang harus kita gerakkan sekarang ini di tengah masyarakat kaum muslim. Ya, ini session pertama, sengaja saya cerita ke sana kemari untuk membuka sedikit apa sih komunisme itu. Jangan kemudian kita menganggap, oh komunisme, oh ya komunis dulu. Apa itu komunis? Saya belum baca sejarahnya. Jangan. Salafin harus peka, peduli kepada apa yang terjadi di lingkungan. Ya. Jadi kalau nanti ada yang melihat orang pakai kaos Palu Arit, laporkan kepada aparat hukum, kepolisian dalam hal ini. Atau angkatan darat gak apa-apa. Nanti angkatan darat juga diserahkan ke polisi. Kalau kita melihat duduk di samping kita ada orang pakai kaos Palu Arit, kita diam saja, kita pun kena. Kita pun ditangkap. Karena apa? Karena karena kita melakukan sikap membiarkan kejahatan itu berlangsung. Itu sudah kena pasal 164 KUHP. Sudah kena. Jadi kita, orang yang melihat Palu Arit tapi tidak lapor, itu bisa diciduk juga. Bisa ditangkap juga, dipenjara juga. Melanggar pasal itu tadi. Oleh pihak kepolisian. Jadi kita harus aktif. Itu tuh ada yang pakai Palu Arit. Di mana? Di sana. Bahkan di sana itu, nyablonnya itu di sana. Tunjukin Pak Polisi sini, tuh di sana. Ini baru salafi. Jangan diam terus. Kok Palu Arit? Alah kaos aja kok. Nah, bahaya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu sesi pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.